Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Ikhwani fillah ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Seorang mukmin dia yakin dan percaya dengan adanya hari kiamat. Dan dia juga yakin bahwa hanya Allah SWT yang tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalaulah Jibril, malaikat yang mulia, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Kalaulah Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Nabi yang paling mulia juga tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Tentu yang lainnya tidak akan tahu. Apalagi suku Maya, suku Jawa, suku apa, enggak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah SWT. Namun, meskipun tidak diketahui kapan datangnya, di sana ada tanda-tanda dekatnya Yaumul Qiyamah. Ada tanda-tanda bahwa akhir hari kiamat itu telah dekat. Yang disebutkan dengan kalimat asyaratu as-sa'ah. Tanda-tanda hari kiamat. Tanda-tanda hari kiamat ini terbagi menjadi dua. Ada alamatun sughra. Tanda hari kiamat yang kecil. Ada pula alamatul kubra, ada tanda hari kiamat yang besar. Bedanya apa? Bedanya, kalau tanda hari kiamat yang besar telah muncul, berarti kiamat sudah di ambang pintu. Ibarat rangkaian kalung, biji kalung itu misalnya bagian dalamnya ada benangnya, kemudian putus, maka biji bibit kalung tadi akan turun dengan cepat. Ini kalau tanda hari kiamat yang besar sudah muncul. Dan kalau dirinci, tanda dekatnya hari kiamat itu ada tiga. Yang pertama, tanda hari kiamat yang sudah muncul dan sudah lewat. Misalnya diutusnya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Rasul menyebutkan wa'istu ana wassa'ah hatain. Saya diutus dengan dekatnya hari kiamat seperti ini. Rasul menunjuk jari tengah dan jari telunjuk, saking dekatnya. Kemudian juga diantara tanda hari kiamat yang sudah lewat adalah munculnya api yang besar dari kota Madinah. Dan ini terjadi pada abad ke-5 atau ke-6 Hijriah. Saking besarnya api ini, sampai ratusan kilo itu masih tersinari dengan api ini. Sekitar satu bulan api ini keluar dari Madinah. Dan ini termasuk tanda hari kiamat yang sudah lewat. Yang kedua, tanda hari kiamat yang sedang terjadi dan terus berkembang. Di antaranya adalah kasratul zalazil, banyaknya gempa. Kalau kita mungkin membuka situs BMKG, itu hampir setiap hari itu ada informasi terkait dengan kegempaan. Kasratul zalazil, banyaknya gempa, ini menunjukkan bahwa kiamat sudah dekat. Demikian pula banyaknya kasus pembunuhan. Kasratul haraj, ini banyaknya pembunuhan. Sampai-sampai terkadang orang yang membunuh tidak tahu kenapa dia membunuh, dan orang yang dibunuh tidak tahu kenapa dibunuh. Tidak ada masalah dengan orang itu. Kasratul qatl, banyaknya pembunuhan. Menebarnya perzinahan, ini juga termasuk dari tanda kiamat yang sedang dan terus berkembang. Juga banyaknya anak-anak yang durhaka terhadap orang tua, banyaknya anak-anak yang durhaka terhadap orang tua, termasuk juga min alamat sa'ah, tanda dekatnya hari kiamat. Yang sedang dan terus berkembang. Kemudian yang ketiga adalah tanda hari kiamat yang akan muncul. Seperti terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dajjal dari kerangkengnya. Dajjal sudah ada sekarang. Sejak dari zaman Nabi sekarang dia sudah ada. Cuma di mana keberadaannya kita tidak tahu. Keberadaannya di mana kita tidak tahu. Dan sebagian orang tidak percaya dengan adanya Dajjal dengan alasan dari dulu cerita tentang Dajjal sudah ada. Sampai sekarang belum ditemukan. Ini zaman-zaman canggih. Apa yang ada di dasar lautan pun bisa kedeteksi. Dajjal itu kan besar. Apa yang kecil saja di dasar lautan bisa kedeteksi. Kenapa Dajjal tidak terdeteksi? Kata mereka berarti Dajjal tidak ada. Bahkan yang miris ada dai internasional. Hari mengatakan bahwa Al-Masihud Dajjal minal Asafir. Dajjal itu hanya dongeng. Fiktif yang tidak ada artinya, yang tidak ada buktinya. Walayyazubillah. Kalau dajjal itu tidak ada dan hanya dongeng, untuk apa kita setiap sholat ketika tasyahud akhir diperintahkan oleh Nabi untuk berlindung dari empat hal, diantaranya minal masihi dajjal. Mungkinkah seorang itu berlindung dari sesuatu yang tidak ada? Mungkinkah seorang menakutkan atau menakuti sesuatu yang itu hanya dongeng? Kita yakin bahwa apa yang Nabi beritakan hak. Dan kita jangan takabur dengan penemuan mutakhir yang ada, kemudian kita benturkan dengan kekuasaan Allah. Contohnya ringan saja. Pesawat Malaysia yang besar yang beberapa tahun lalu hilang. Dan masyarakat dunia mereka berlomba-lomba dengan kecanggihan teknologi yang ada untuk mencari di mana keberadaannya, tidak bisa menemukan. Pesawat besar, penumpangnya banyak dan bagasinya banyak, tidak ada satupun alat yang canggih yang sampai detik ini bisa menemukan. Sangat sombong dengan kekuasaan Allah SWT. Kita sebagai seorang Muslim yakin apapun yang diberitakan oleh Nabi dari perkara-perkara yang telah lewat ataupun yang akan datang. Di antara tanda dekatnya hari kiamat, turunnya Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Nabi Isa akan turun dari langit ke muka bumi ini dengan beberapa misi yang nanti akan kita sebutkan insyaallah pada takdim kita ini. Sebelumnya kita membahas secara ringkas terlebih dahulu tentang siapa Nabi Isa itu. Nabi Isa adalah Isa ibnu Maryam alaihi salam. Beliau adalah putra Maryam, di mana termasuk dari kekuasaan Allah, Allah mencipta Isa tanpa bapa. Dan pada Maryam wanita yang suci, tidak pernah disentuh oleh para lelaki. Dan ini adalah salah satu tanda kebesaran Allah SWT. Dan Allah SWT maha kuasa mencipta manusia. Ada yang tanpa bapak dan tanpa ibu, seperti Adam alaihi assalam. Ada pula yang dicipta dari tulang rusuk, yaitu Hawa. Ada yang Allah cipta tanpa bapak, ya, namun melalui ibu, yaitu seperti Isa. Dan ada yang Allah cipta, ya, dengan melalui, ya, adanya bapak dan ibu, ya, kita semua. Allah maha kuasa. Allah maha kuasa. Nabi Isa alaihi salatu wassalam adalah salah satu nabi dari Israel yang paling besar. Ya Allah SWT memberi beliau mukjizat. Mukjizat adalah sesuatu yang muncul dari para nabi dan para rasul, dari perkara-perkara yang di luar kemampuan manusia. Di mana mukjizat ini di antara manfaatnya sebagai bukti tentang benarnya kerasulan dan kenabian mereka. Kalau para nabi dan para rasul tidak dibekali dengan mukjizat, bagaimana orang mau percaya? orang makan seperti kita makan, orang ya tidur sudah tidur kok bujuk-bujuk aku sebagai nabi, sebagai rasul, mana buktinya? Sehingga mukjizat ini adalah salah satu penguat dan bukti nyata bahwa mereka adalah benar-benar rasul. Ada betul, betul-betul nabi yang diutus pada Allah Subhanahu wa taala. Di antara mukjizat Nabi Isa alaihi salatu wasalam, beliau bisa dengan seizin Allah menyembuhkan orang yang bisu. Bisa menyembuhkan orang yang terkena penyakit barof. Barof ini semacam yakni penyakit yang menimpa kulit yang menjadi putih atau poleng. Putihnya putih penyakit. Bukan putih bagus, tapi putih penyakit. Apa jenis penyakit albino atau apa? Yang konon ini belum ditemukan obatnya. Sehingga di sini terlihat sisi mukjizat. Orang yang bisu sembuh dengan izin Allah diobati atau tidak bisa. Orang yang terkena penyakit kulit sembuh dengan izin Allah. Ya. Ketika diobati oleh Nabi Isa. Penyakit kulit tapi tadi ya, kulit itu jadi putih semua tapi putih jelek. Ya. Sembuh dengan izin Allah. Ini mukjizat. Demikian pula Nabi Isa alaihissalatu wassalam, dia membuat patung burung dari tanah liat, kemudian ditiup, berubah menjadi burung betina. Kalau ada yang bertanya, kenapa boleh seorang membuat patung burung atau patung makhluk bernyawa? Jawabannya tidak boleh. Dalam syariat Nabi Muhammad. Kalau dimasak terus, bagaimana kalau Nabi Isa kok? Dia membuat patung burung kemudian ditiup menjadi burung betulan. Jawabannya, setiap Nabi punya syariat sendiri-sendiri. Dulu di zaman Nabi Adam, orang boleh menikah dengan saudarinya sendiri. Di zaman Nabi Adam, dulu boleh seorang menikah dengan saudarinya sendiri. Kakak beradik nikah. Boleh jadi. Adapun dalam syariat Nabi Muhammad tidak boleh. Hanya Allah SWT mengatakan, "Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja." Masing-masing dari kalian kami jadikan syariat dan jalan. Artinya, tauhid mereka satu, akidah mereka sama, namun syariat mereka berbeda-beda. Jadi para nabi itu ibarat saudara seayah lain ibu. Para nabi itu satu dengan selainnya ibarat saudara seayah lain ibu. Artinya akidahnya sama, tauhidnya sama, tapi syariatnya berbeda-beda. Syariatnya berbeda-beda. Majelis Muslim rahimahullah. Allah Subhanahu wa taala berkehendak Maryam seorang wanita salihah yang hidupnya untuk ibadah. Waktu itu dikaruniai anak. Ketika dia berada di mihrabnya, tempat ibadahnya, didatangi oleh malaikat yang menjelma sebagai seorang lelaki datang ke tempat ibadahnya Maryam. Tahu bahwa ada seorang laki-laki datang ke tempat ibadahnya dan keadaan dia sendiri. Maryam mengatakan, "A'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya." Aku berlindung kepada Ar-Rahman dari kamu jika kamu memang masih punya takwa. Orang yang masih punya iman, kalau diingatkan dengan nama Allah, dia akan takut berbuat maksiat. Maryam tidak tahu kalau sebenarnya malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk meniup ruh padanya. Ternyata malaikat yang ditugasi oleh Allah. Mereka pun mengatakan, bagaimana saya punya anak dan kadang saya tidak pernah disentuh oleh lelaki. Maka malaikat mengatakan, seperti itulah ketentuan dari Allah. Mereka pun mengandung itu derajat. Dan bisa dibayangkan seperti apa pikiran dari Maria dan apa kata masyarakat. Seorang wanita hamil punya anak tanpa ada suami, bisa dibayangkan. Ketika telah datang masa melahirkan, Maria pun mengasingkan dirinya ke wilayah timur atau ke daerah timur. Bukan hanya dia merasakan beratnya melahirkan, tapi beban apa yang akan dialami nanti kalau sang bayi ini lahir, itu lebih berat dari sekedar beratnya melahirkan anak ini. Dia pun mengatakan, ya laitani mitu qabla hadha wa kuntu nasya mansiha. Tuhai, kiranya saya mati sebelum ini sudah, dan saya adalah orang yang tidak pernah diingat oleh orang. Beban bukan hanya berat yang melahirkan, tapi apa kata Bani Israel? Sementara dia berangkat dari keluarga terhormat, dari keluarga agamis, mau terjadi seperti ini, padahal ini memang ketentuan dari Allah. Namun dia sudah bayangkan apa orang mau percaya kalau memang ini ketentuan dari Allah. Ya, ujian bagi Bunda Maryam memang berat. Namun sesuai dengan ujian, seperti itu pula derajat akan diangkat. Karena orang akan naik kelas kalau ujian dulu kan. Orang kalau dia akan naik kelas, diuji dulu. Dan memang Maryam adalah salah satu dari wanita terbaik dari wanita yang ada di dunia ini. Datangkan seorang wanita kayak Maryam saat ini, siapa? Belum tentu 1 juta laki-laki bisa mengalahkan satu orang bernama Maryam binti Imran. Yang namanya Harum, sebutannya indah. Tersebut dalam Al-Quran bahkan menjadi nama surat, yaitu surat Maryam. Kesabarannya akan senantiasa terkenang. Ibunda Maryam ini nanti akan menjadi teladan bagi para wanita. Sebagai ibu dari seorang nabi yang besar dari nabi-nabi Bani Israel. Ketika melahirkan anaknya, kemudian dia membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, di tengah-tengah kaumnya. Dia sudah bernazar untuk tidak mau bicara. Tidak mau bicara dengan seorang pun, kalau mau ingin tahu, tanya sang bayi ini. Siapa bayi yang masih merah seperti itu? Tanya. Ketika Maryam membawa anaknya di tengah-tengah Bani Israel, masih bayi kecil seperti itu, mereka katakan, wahai Maryam, kamu telah melakukan sesuatu yang tidak baik. Maryam pun mengisyaratkan, kalau kalian ingin tahu, tanya bayi ini. Kata mereka, kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bagaimana kita bisa mengajak bicara seorang bayi yang seperti ini, yang masih dalam ayunan, yang masih dalam bokongan dan dekapan orang tuanya. Tiba-tiba keluar dari mulut manis Nabi Isa, didengarkan dan disaksikan oleh Bani Israel. Coba, apa yang pertama keluar? Inni Abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya. Saya adalah hamba Allah. Allah nanti akan memberiku Alkitab dan akan menjadikan aku sebagai seorang nabi. Jelas dan gamblang. Mereka mendengar, mereka melihat tanpa ada kesamaran. Bahwa yang pertama keluar dari mulut Nabi Isa adalah ini Abdullah. Saya adalah hamba Allah. Tentu ini fantasi. Bagi mereka, mereka yang menuhankan Isa. Kemudian pada kalimat atani al-kitab wa ja'alani nabiyya, Allah akan memberiku Alkitab dan akan menjadikanku seorang nabi. Ini tantangan terhadap kelompok Yahudi yang mereka mencari kerasulan Isa alaihi salatu wassalam. Tidak cukup sampai di situ. Nabi Isa mengatakan waja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Luar biasa. Mungkin di antara kita ada yang diberkahi kalau di majelis terlihat khusyuk, terlihat dekat dengan Allah. Dan kedua dari majelis di jalan, ya, hatinya penuh kedengkian pada orang. Ketika jualan dia menipu. Ketika dengan anak dan istrinya dia mendolimi anak dan istrinya. Ini orang yang diberkahi di satu tempat namun tidak diberkahi di tempat-tempat lain. Ada pun Nabi Isa dimanapun dia berada diberkahi oleh Allah SWT. Waja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku orang yang diberkahi dimanapun aku berada. Wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah berpesan kepadaku untuk mendirikan salat dan zakat semasa hidupku. Salat dan zakat adalah dua ibadah yang besar yang terkumpul padanya kedekatan hamba dengan Allah dan kedekatan hamba dengan masyarakatnya. Seorang tidak dikatakan baik sampai dia baik hubungannya antara ia dengan Allah dan ia dengan hamba. Terus dengan orang diserahkan hablun min Allah, hablun minan nas. Seperti ini. Salat dan zakat adalah dua syariat yang besar yang setiap umat diperintahkan untuk melaksanakannya. Wa barram bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran 'asiyah. Dan Allah menjadikan aku atau berwasiat kepadaku sebagai orang yang berbakti terhadap bundaku. Nabi Isa adalah seorang yang berbakti pada ibunya. Tidak sebutkan bapaknya karena tidak ada bapak. Dan seperti ini, ilmu akan melahirkan sikap yang indah dan santun terhadap orang tua. Nabi Isa adalah contoh seorang yang berilmu dan berbakti terhadap orang tuanya. Kalau kita membaca sejarah beberapa para ulama, kita akan dapatkan subhanallah sikap berbaktinya mereka kepada ibunya luar biasa, pada orang tuanya luar biasa. Contoh, dahulu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau ketika telah diberi hidayah kepada Islam, beliau ingin ibunya masuk Islam. Diajaknya sang ibu untuk masuk Islam dengan penuh kelembutan. Tapi sayang, sang ibu justru menolak ajakan dan bahkan menghina Islam. Abu Darah pun seperti terpecah hatinya. Dia pun datang menghadap Nabi dengan meneteskan air mata. Memohon ya Rasulullah, tudung doakan ibu saya agar dia masuk Islam. Rasul sebagai Nabi yang penyayang pun mengabulkan permohonan Abu Hurairah. Itu akannya ibunya Abu Hurairah ini untuk masuk Islam. Rasul mengangkat dua tangannya dan mendoakan agar ibunya Abu Hurairah ini masuk Islam. Abu Hurairah pun pulang dari Sinabi dengan wajah yang berseri-seri, dengan hati yang penuh harap. Betul, ketika Abu Hurairah membuka pintu rumah ibunya, ibunya sudah memakai jilbab dan bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Luar biasa. Tidak cukup sampai di sini, Abu Hurairah datang lagi kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dia mengatakan, ya Rasulullah, tolong doakan saya dan ibu saya agar dicintai oleh kaum mukminin. Maka Rasul pun mendoakan agar dia dan ibunya dicintai oleh kaum mukminin. Abu Hurairah, beliau kalau pulang dari pepergian, beliau datang lebih dahulu ke rumah ibu. Di baki atau di akik. Abu Hurairah mengatakan, assalamualaikum ya ummah. Ucapkan salam. Ibunya dari dalam rumah pun menjawab salam anaknya. Abu Hurairah melanjutkan ucapannya, wahai ibu, semoga Allah merahmati ibu, sebagaimana ibu telah mengasuh saya sejak kecil. Sang ibu dari dalam rumah pun mengatakan, nak, semoga Allah merahmati kamu, sebagaimana kamu telah berbakti pada ibu di saat tua seperti ini. Komunikasi yang baik antara anak dan orang tua, kedekatan dan kecintaan yang luar biasa antara mereka. Dan sudah kita sebutkan tadi di awal, di antara tanda-tanda dekatnya yaumul kiamah, banyaknya anak yang durhaka terhadap orang tua. Masyarul muslimin rahimahullah, ucapan Nabi Isa yang jelas dan gamblang tidak menyisakan adanya kesamaran dan multitafsir, tentu jelas sekali. Namun ternyata manusia waktu itu terbelah menjadi tiga. Seharusnya setelah datang kebenaran, orang menerima. Harusnya seperti itu. Namun ternyata kenyataannya, setelah datang kebenaran, ternyata manusia terbelah. Bukan karena kebenarannya, namun karena nafsu yang diikuti. Kalau mereka mengikuti dalil, mengikuti kebenaran, tidak akan mungkin terpecah. Namun perpecahan tadi, sebab utamanya adalah al-hawa, hawa nafsu. Ucapan yang gamblang dan jelas Nabi Isa oleh Nabi Isa ternyata disikapi oleh manusia waktu itu dengan sikap yang berbeda. Orang Yahudi mengatakan bahwa Isa ini adalah anak zina, mempermalukan Bani Israel. Dan orang Yahudi, mereka iri ketika Nabi Musa, Nabi Isa muncul darinya mukjizat-mukjizat. Maka mereka dengan segala cara ingin membunuh Nabi Isa. Di samping mengingkari kerasulan Nabi Isa, mereka juga ingin membunuh Nabi Isa. Berbeda dengan orang-orang Nasara yang justru sebaliknya. Mereka menuhankan Nabi Isa. Atau mereka mengatakan Nabi Isa adalah Ibnullah, anak Tuhan. Akidah Trinitas. Satu dari tiga oknum atau akidah Trinitas. Sementara orang yang beriman mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Dia adalah hamba Allah dan Rasulnya. Dia hamba sehingga tidak berhak menerima hak ketuhanan. Namun dia adalah Rasul yang dihormati dan dipatuhi. Selalunya orang yang beriman itu tengah-tengah di antara dua kejelekan. Tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. seperti itu orang yang beriman dari waktu ke waktu. Dalam segala hal tidak terkecuali dalam menyikapi Nabi Isa. Orang yang beriman ahlul haq mengatakan bahwa Isa adalah Abdullah wa Rasuluh. Dia ini hamba dari hamba Allah. Dan bukti bahwa dia adalah hamba bukan Tuhan banyak. Allah sebut dalam Al-Quran, kana yakulani ta'am. Adalah Isa dan ibunya, keduanya memakan makanan. Bukti bahwa mereka ini manusia, bukan Tuhan. Isa, Maryam meninggal, Isa juga nanti akan meninggal. Sementara kalimat wa rasuluh, beliau adalah utusan Allah, ini membantah anggapan orang-orang Yahudi yang menganggap bahwa Isa ini bukan rasul, bahkan membenci dan ingin membunuh Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Disebutkan Ibnu Katsir rahimahullah yang maknanya Bani Israel mereka iri dengan beragam mukjizat yang dibawa oleh Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa dan bundanya serta Al-Hawariyun itu berpindah-pindah dari tempat ke tempat lain. Dikejar-kejar oleh Bani Israel, oleh orang Yahudi. Berpindah-pindah sampai ketika Nabi Isa dan ibunya beserta beberapa orang dari pengikutnya berada di Baitul Maqdis, orang Yahudi memprovokasi raja yang kafir, raja musyrik, untuk membunuh Isa. Nah, waktu itu Baitul Maqdis dikuasai oleh raja kafir. Kemudian orang Yahudi mengatakan bahwa ada di Baitul Maqdis orang yang dia ingin menumbangkan kerajaan kamu. Mendengar seperti itu, atau ingin merusak kerajaan kamu. Mendengar seperti itu, raja kafir ini pun emosi. Dia pun dibantu dengan orang Yahudi mengirim pasukan untuk menangkap Isa. Ketika Nabi Isa tahu bahwa mereka dia dan rombongannya dikepung, Nabi Isa pun mengatakan, siapa dari kalian yang mau diserupakan seperti saya? Tapi nanti akan dibunuh oleh mereka, tapi tidak lama sedang surga. Berdiri seorang pemuda, saya siap diserupakan seperti kamu. Nabi Isa dan lainnya pun menganggap ini terlalu muda. Karena Isa sudah berumur, ini masih muda. Nanti kalau diserupakan masih muda gimana? Kemudian Nabi Isa menawarkan lagi, siapa dari kalian yang mau diserupakan dengan saya? Dia bersama saya di surga. Tidak ada yang berdiri kecuali pemuda tadi. Ketika pas waktu penangkapan terhadap Nabi Isa, itu langit pun terbuka. Nabi Isa diangkat oleh Allah ke langit, orang-orang Yahudi masuk dan menangkap dan membunuh pemuda tadi yang diserupakan dengan Isa. Dan orang Yahudi yang mengeksekusi mati orang ini pun mereka masih sangsi, ragu. Ini benar Isa atau bukan? Sebagaimana Allah sebut dalam Al-Quran, wa ma qataluhu yaqina. Dan mereka belum yakin kalau ini adalah Isa. Ternyata Isa diangkat oleh Allah ke langit. Dan Nabi Isa sampai saat ini masih hidup di langit. Ada yang bertanya, kalau beliau masih hidup terus makannya apa, minumnya apa? Jawabannya apa? Kamu gak akan ngurusin makan dan minumnya Nabi Isa. Ya, ente urus makan dan minumnya ente sendiri dan anak-anak ente. Allah yang jamin. Allah yang apa? Yang jamin, ya kan? Kok kepikiran ya, makan minumnya gimana? Ya. Sudah dijamin oleh Allah SWT. Dan Nabi Isa diangkat. Kalimat mutawafika. Allah mengatakan ini mutawafika. Sesungguhnya aku mewafatkan kamu. Di sini bukan wafat yang artinya apa? Mati. Tetapi menidurkan. Maksudnya Nabi Isa ngantuk, ditidurkan kemudian diangkat. Karena tidur pun bisa dikatakan wafat. Di dalam ayat Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha. Allah lah yang mewafatkan jiwa di saat telah datang masa kematiannya dan ketika ya jiwa tadi belum mati di saat dia tidur. Jadi tidur pun bisa dinamakan wafat. Ya Rasul mengatakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya apa? Mati. Wa ahlul jannati la yamutun. Dan penghuni surga tidak akan mati. Selamatlah Nabi Isa. Dengan muridnya tadi, pemuda tadi dibunuh oleh orang Yahudi. Kemudian Allah SWT menakdirkan bahwa Isa nanti di akhir zaman akan turun ke muka bumi ini. Akan turun ke muka bumi ini bukan membawa syariat yang baru, namun mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Dalil-dalil tentang turunnya Nabi Isa saat banyak akan disebutkan. Beberapa dalil tentang masalah ini. Yang terakhir adalah sabda Nabi alaihi salatu wasalam dalam hadis riwayat Imam Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirin ila yaumil qiyamah. Qala fa yanzilu 'Isa ibn Maryam alaihi salam fa yaqulu amiruhum ta'al salli lana fayakulu la inna ba'dakum ala ba'din umara takrimatullah hadil ummah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku, kata Nabi, yang mereka berjuang di atas al-haq, berperang di atas kebenaran. Mereka itu tampil sampai hari kiamat. Berkata Nabi alaihi salatu wasalam, lalu Allah menurunkan Isa bin Maryam. Maka berkata pimpinan kaum muslimin waktu itu ketika Nabi Isa turun ke bumi, silakan anda imami kami. Maka Nabi Isa mengatakan tidak. Sebagian kalian menjadi imam atas sebagian lain. Ini bentuk pemulihan Allah kepada umat ini. Ikhwati billah rahimahullah. Nabi Isa nanti ketika sudah dekat yaumul qiyamah, dia akan turun dan membawa beberapa misi yang akan saya sebutkan nanti. Isa tadi Nabi Isa turun sudah muncul sebelumnya Dajjal. Dajjal ini adalah manusia, keturunan manusia yang dia itu salah satu matanya keluar, berarti akwar, buta salah satu matanya keluar seperti apa namanya anggur. Saat ini dia masih di kerangkeng. Di mana keberadaannya? Wallahu ta'ala alam. Namun setiap tasyahud akhir kita dianjurkan oleh Rasul untuk berlindung kepada Allah dari Al-Masihud Dajjal. Mungkin kita sering mendengar kata Isa Al-Masih dan Masih Dajjal. Kok sama-sama Masih? Ini gimana? Masih itu sendiri artinya yang menghapus. Apa yang dihapus? Isa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Bisa menjadi makna fa'il atau maf'ul. Kalau Isa Al-Masih berarti Isa yang menghapus kemusyrikan, menghapus kekufuran. Sedangkan Al-Masih Dajjal adalah orang yang dihapus penglihatannya. Buta salah satu matanya. Beda ya? Beda antara Isa Al-Masih dengan Al-Masih Dajjal. Kalau Al-Masih di Isa itu Isa Al-Masih di belakang. Kalau Dajjal, Masihnya di tempat Al-Masih, Ad-Dajjal. Di antara perbedaannya kayak tadi. Kalau Isa adalah orang yang menghapus kemusyrikan, kekufuran, sedangkan Dajjal adalah orang dihapus ya matanya karena dia buta salah satu matanya. Allah SWT berkehendak menguji keimanan umat ini. Dengan munculnya seorang Dajjal yang dia berjalan cepat sekali di muka bumi seperti angin. Dan dia akan mendatangi negeri-negeri dari barat hingga timurnya. Tidak ada negeri kecuali dia akan diinjak oleh Dajjal. Akan didatangi kecuali dua negeri saja. Makkah dan Madinah. Dan dia mengajak mereka untuk mempercayai bahwa Isa adalah Tuhan. Negeri yang didatangi kemudian percaya. Maka negeri tadi berubah menjadi subur. Ya, negeri yang didatangi kemudian tidak percaya berubah menjadi negeri yang gersang. Ini ujian dari Allah. Ujian dari Allah. Dajjal nanti dia akan diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi Asfahan. Asfahan itu daerah Iran. Di antara tentara Dajjal itu adalah 70 ribu ya, orang Asfahan. Orang Iran. Dan nanti Dajjal akan banyak memfitnah atau banyak menjadikan orang ini tergeser akidahnya. Orang-orang, ada orang yang merasa kuat imannya, kemudian dia ya ternyata tergoreng dan Dajjal, kemudian menjadi pengikutnya. Kemudian dia mengatakan, Dajjal kan seorang diri. Kenapa enggak dikeroyok ya oleh umat ini, ya kan? Keroyok hati sudah. Jawabannya Allah tentukan Dajjal tidak bisa dikeroyok. Allah tentukanlah yang membunuh Dajjal hanya satu orang. Yaitu siapa? Isa. Ya. Seperti itu. Dan Dajjal ini akan bisa mengeluarkan gunung emas, sungai emas, sehingga orang yang lemah imannya akan tertipu kemudian mengikuti Dajjal. Di sana ada bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam agar seorang terhindar dari godaannya Dajjal. Yang pertama, berlindung kepada Allah SWT dari fitnahnya Dajjal, dari bujuk rayunya Dajjal ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihi ad-dajjal. Ini salah satu upaya. Yang kedua, menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi atau 10 terakhir surat Al-Kahfi, maka akan terjaga dari dajjal. Hadis Imam Muslim, walaupun sebagian ulama mengatakan riwayat ini ada keterputusan, ada inqita'. Hadis Imam Muslim, ada sebagian ulama mengatakan hadis tentang ini ada keterputusan secara ilmu riwayat. Yang ketiga, menjauh. Kalau dajjal nanti keluar, jangan kita itu penasaran ingin nonton. Karena dia bukan tontonan, tapi tuntunan bagi orang yang ya hadir. Orang merasa kuat imannya, kemudian dia ingin bertemu dajjal, kemudian dia berubah menjadi pengikutnya. Rasul mengatakan man sami'a bidajjali falyan'a minhu atau falyan'a anhu. Barang siapa yang mendengar dajjal telah keluar dari minggir, menjauh. Rasul mengatakan ini kan dajjal sesuatu yang kita sering dengar. Kalau sering dengar berarti kan kita penasaran, ya kan, ingin ngerti kayak apa. Jawabannya, kita umat yang dibimbing untuk percaya dengan yang lain. Apa kita tidak percaya dengan dajjal sebelum kita melihat? Bukankah di antara sifat orang yang beriman adalah alladzina yu'minuna bil ghaib? Orang-orang yang percaya dengan perkara ghaib. Tidak cukup apa yang diberitakan dari sifat dajjal. Fisiknya sudah disebutkan semuanya. Yang namanya orang tahu itu kan tidak harus melihat dengan mata kepala. Namanya orang tahu itu ada 3 sebab. Orang tahu sesuatu ada kalanya melalui 1 dari 3 sebab. Yang pertama, seorang melihat yang serupa. Dia tidak tahu, tapi dia melihat yang serupa, maka dia jadi tahu. Yang kedua, seorang tahu sesuatu ada kalanya karena mendengar berita dari orang yang terpercaya. Ya. Mendengar dari orang yang terpercaya. Yang ketiga, seorang tahu sesuatu dengan dia melihat dengan mata kepala. Maka ketika Nabi melarang kita untuk melihat dajjal ketika keluar, bahkan disuruh kita untuk menjauh, cukup bimbingan dari Nabi ini. Orang yang dekat-dekat dengan api, jangan disalahkan kalau apa? Bajunya bolong. Kalau orang yang bermain-main dengan apa? Air, jangan disalahkan kalau bajunya basah. Nabi sudah mewanti-wanti, kalau dajjal keluar, minggir. Menjauh. Kok orang ini mendekat, kemudian tergoda dengan dajjal, sampai disalahkan. Jangan salahkan Nabi. Sudah jauh-jauh hari Nabi memberi tanbih, peringatan, menjauh. Minggir. Kok ternyata orang ini tidak manut, tidak nurut, kemudian dia tergoda oleh dajjal, ya, jangan mencela siapa-siapa. Waliyadzubillah. Yang keempat, agar seorang dihindari atau terhindar dari fitnahnya dajjal, dia tinggal di Mekah atau Madinah. Dua tempat ini tidak akan dimasuki oleh dajjal. Karena setiap pintu, dari pintu Madinah, dijaga oleh malaikat dengan pedang yang terhunus. Wallahu ta'ala alam. Sebenarnya perang di akhir zaman sudah pakai senjata kayak dulu lagi. Ya, wallahualam. Sementara gas bumi sekarang sudah mulai apa? Menipis kan? Sering digunakan, lama-lama jadi berkurang. Wallahualam. Dan nanti Nabi Isa akan membunuh dajjal bukan dengan rudal, tapi dengan apa? Tombak. Dan nanti senjata Ya'juj dan Ma'juj itu adalah panah. kayak dulu lagi. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Ya, perang akan kembali seperti sedia kala. Ikhwati fillah rahimahullah. Hanya kita percaya dengan apa yang Nabi beritakan. Itu agar seorang terhindar dari fitnahnya Dajjal, dia membaca doa yang Nabi ajarkan ketika tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabin nar, min adzabil qabri, min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masih ad-dajjal. Yang kedua, berusaha menghafal surat Al-Kahfi, terutama 10 ayat pertama atau 10 ayat terakhir. Meskipun hadis tentang ini, sebagian ulama masih memperbincangkan tentang kesahihannya, karena ada yang mengatakan di sisi sanad ada keterputusan. Yang ketiga, ketika Dajjal nanti keluar, jangan mendekat. Cukup kita percaya dengan apa yang dikabarkan. Disebutkan bahwa nanti itu kaum mukminin mereka mengikat ibu-ibu mereka dan saudari-saudari mereka. Karena para wanita itu secara lemah dan gampang tertipu. Nah ya, kalau ada iklan-iklan apa kan perempuan paling gampang lah. Ya terprovokasi ya kan. Ya. Kita kemudian yang keempat, kalau bisa tinggal di Madinah atau Makkah, ada bisa sekarang tinggal di Makkah atau Madinah? Dua tempat ini tidak akan ya Bismillahirrahmanirrahim. Rasul alaihi assalatu wassalam juga bersabda, wallahi la yanzilanna ibnu Maryam hakaman adlan fala yukaffiranna as-saliba wala yasulanna al-khinzira wala yad'anna al-jizyata ولا تدركن القلاصة فلا يسعى عليها ولا تذهبن الشحناء والتباغض والتحاسد ولا يدعون أدعون ولا يدعون إلى المال فلا يقبله أحد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Demi Allah, Ibnu Maryam yaitu Isa akan turun nanti menjadi hakim penguasa yang adil. Dia nanti akan mematahkan faris, akan membunuh babi, dan akan meletakkan upeti yang tidak diterima dari Islam. Dan akan ditinggalkan nanti onta-onta, dan orang tidak lagi berusaha untuk mendapatkannya, karena waktu itu kemakmuran hidup luar biasa. Dan akan hilang nantinya kebencian, permusuhan dan hasad kedengkian. Dan nanti dia akan mengajak orang untuk mengambil harta namun tidak ada yang mau menerimanya. Kemakmuran yang luar biasa. Di saat bumi ini dulunya dipenuhi dengan keberiman, kemudian setelah itu dipimpin oleh orang yang adil, kemakmuran yang luar biasa. Sampai-sampai tidak ada lagi permusuhan. Orang mau berjalan kemana pun tenang, tidak takut. Tidak takut akan nyawanya, tidak takut akan hartanya. Saking melimpahnya harta, tidak ada orang yang mau menerima ketika ada orang memberi. Luar biasa ya. Terus sekarang ya masih banyak. Ya. Bahkan orang yang dulu tercatat sebagai orang yang berakibat zakat, sekarang dicoret karena dia sudah kaya, ya, gelang emasnya aja memenuhi tangannya, motornya bagus, semuanya bagus. Ketika dicoret dari orang yang berhak menerima zakat, protes. Ya kan? Tapi nanti itu harta akan melimpah ruah. Yang orang ketika itu bersedekah, enggak ada lagi yang mau menerimanya, semua orang kaya. Maka segeralah bersedekah. Sebelum datang masa Anda bersedekah, sudah tidak ada lagi yang menerima. Ya. Di sini disebutkan, dia akan mematahkan salib. Karena Nabi Isa tidaklah disalib. Nabi Isa tidaklah dibunuh dengan disalibkan, Nabi Isa masih hidup. Hidup di sisi Allah di langit, dan nanti ketika menjelang hari kiamat dia akan turun. Dan dia akan membunuh babi-babi. Karena babi semua haram. Jangankan babi. Dulu di tengah Bani Israel saja, yang namanya gajih lemak itu ya diharamkan. Apalagi babi. Ya. Kemudian nanti tidak akan lagi diterima upeti. Artinya sebelumnya ketika pasukan muslimin masuk ke wilayah musyrikin, mereka menawarkan satu dari tiga hal. Mereka masuk Islam, kalau tidak mau maka mereka membayar upeti. Kalau tidak mau berarti mereka siap tempur dengan pasukan muslimin. Sehingga tidak ada nanti ketika Isa turun kecuali ya Islam atau ya tidak lagi mau menerima upeti. Dan Nabi Isa nanti bukan membahas syariat yang baru, tetapi mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Unta yang itu adalah harta berharga milik orang Arab, itu pun nanti pada ditinggalkan, semuanya sudah pada kecukupan. Kemudian tidak ada lagi nanti apa pertengkaran, ya. Bahkan harimau dengan apa namanya ya binatang mangsanya yang dahulu di masa sering apa ya berdekatan, nanti binatang buas dengan masanya itu nanti ya, saling berteman, tidak ada lagi sudah. Kemudian terus makannya apa? Obalan, ya kan? Gak usah ngurusin makannya mata dari itu, ya kan? Ada lah insya Allah, ya ada. Ya. Yang intinya sampai segitu kemakmuran dan ketenteraman. Yang sebelumnya bumi ini dipenuhi dengan beriman, kejahatan. Ketika Isa nanti turun, betul-betul kemakmuran akan terasa. Karena memang penguasa yang adil punya pengaruh terhadap keberkahan rezeki. Disebutkan bahwa ketika Umar bin Abdul Aziz menjadi khalifah dari tahun 99 sampai 101, anjing-anjing liar pada gemuk-gemuk. Ya. Anjing saja segemuk, apalagi manusia. Kecukupan. Ketika pada suatu saat, diperhatikan kok anjing ini jadi pada kurus-kurus. dulu informasi tidak seperti sekarang. Khalifah meninggal mungkin orang baru tahu sebulan dua bulan setelah itu baru tahu. Setelah ditelusur demi telusur, ternyata Khalifah Umar bin Abdul Aziz sudah meninggal, ganti penguasa lain. Di zaman Umar bin Abdul Aziz, kemakmuran hidup luar biasa. Seorang penguasa yang adil, memiliki pengaruh terhadap keberkahan yang ada di muka bumi ini. Nanti Nabi Isa akan turun. Pas waktu itu muslimin ingin sholat. Penguasa waktu itu tertinggi adalah Al-Mahdi. Di mana Mahdi ini? Mahdinya Ahlus Sunnah. Dia ini namanya dan nama orang tuanya itu sama dengan nama Nabi Muhammad. Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi yang itu masih keturunan Nabi alaihi salatu wassalam. Sebelumnya enggak ada tanda-tanda kalau orang ini akan jadi Mahdi, karena dalam semalam saja Allah poles orang ini ya bisa menjadi seorang khalifah. Luar biasa. Allah Ta'ala poles orang ini, Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi ini, menjadi khalifah dalam semalam. Dan dia termasuk dari keturunan Nabi alaihi wasallam, atau dari keluarga Nabi alaihi wasallam. Ketika Nabi Isa turun di menara putih sebelah timur kota Damaskus, dengan memegang dua sayap malaikat. Kemudian waktu itu muslimin sudah berdiri sholat, mereka tahu ini Nabi Isa datang. Maka mereka mempersilahkan Nabi Isa untuk menjadi imam. Kata Nabi Isa, imamukum minkum, imam kalian dari kalian sendiri. Nabi Isa ingin menghormati umat ini. Ada seorang Nabi yang besar, seorang Nabi yang utama menjadi makmum bagi umat ini, kan luar biasa. Ini dalam rangka penghormatan dari Nabi Isa terhadap umat ini. Dan nanti Nabi Isa alaihi salatu wassalam ketika turun, beliau selama nafasnya itu tercium oleh orang kafir tadi akan mati. Dalam keadaan nafas beliau itu jauh, sejauh mata memandang. Orang kafir yang waktu itu mencium nafasnya Nabi Isa langsung mati. Kemudian Nabi Isa pun mengejar Dajjal. Memang Allah takdirkan hanya Nabi Isa saja yang bisa membunuh Dajjal. Yang lainnya tidak bisa. Ngeroyok tidak bisa. Ya, tidak bisa. Ngerti bahwa ini Dajjal sudah dikejar oleh Isa, lari dia. Setiap kali pandangannya tertuju pada tubuhnya Dajjal, melelehlah tubuhnya Dajjal. Kemudian ketika sampai di Babul Lut, ditombaklah Dajjal, matilah Dajjal. Jadi membunuh Dajjal adalah Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Dan Isa pun tinggal di muka bumi ini sekian tahun yang Allah kehendaki. Jika di antara faedah atau hikmah diturunkannya Nabi Isa ke muka bumi ini, sedangkan Rasul-Rasulnya tidak, adalah untuk membantah orang-orang Yahudi. Membantah orang-orang Yahudi yang mereka mengatakan bahwa Isa telah dibunuh, bahwa Isa masih hidup di sisi Allah SWT. Kemudian juga orang-orang Nasoro sebenarnya mereka percaya kalau Isa itu akan turun nanti. Dan mereka itu yakin kalau Nabi Isa akan turun di Menara Putih sebelah timur kota Damaskus. Bahkan konon yang membangun menara ini mereka. Menanti-nanti. Tapi bukannya Nabi Isa membenarkan agama mereka, bahkan tidak menerima kepada Islam. Tidak menerima dari Islam. Jadi di antara misi Nabi Isa turun ke Mekah Gunung ini ikut memperkuat kepemimpinan Al-Mahdi, seorang khalifah yang Allah sendiri yang mengangkatnya, khalifah terakhir dari umat ini. Dan yang mana khalifah ini adalah khalifah yang adil, yang dengan keadilan tadi kemakmuran itu akan terasa. Khalifah ini tinggal kurang lebih 7 atau 8 atau 9 kurang lebih ya, 7 tahun atau 8 tahun. Ketika itu tidak ada permusuhan antara manusia. Ketika itu orang yang bepergian tidaklah takut terhadap nyawa dan hartanya. Harta melimpah ruah. Ketika itu Khalifah Al-Mahdi memberi pemberian yang tidak dihitung lagi. Kalau memberikan kan dihitung, ini enggak. Ada yang mengatakan, oh, katanya tadi enggak ada yang menerima. Ini masih ini ada yang menerima karena tidak dihitung, tapi ada yang menerima. Jawabannya wallahu ta'ala alam, bisa jadi ini satu keadaan dari keadaan-keadaan yang ada. Sebagaimana di hari kiamat itu ada kondisi yang orang-orang musyrikin mereka tidak bisa berbicara, dikunci mulutnya. Yang berbicara adalah tangannya. Dan ada kondisi lain mereka dibolehkan bicara. Jadi terkadang perubahan dari keadaan ke keadaan yang lain. Tapi intinya nanti akan ada kemakmuran yang luar biasa. Kemudian Nabi Isa turun tidak membahas syariat yang baru. Mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Dan turun sebagai seorang dari umat ini. Kemudian juga Nabi Isa dia akan menghancurkan simbol-simbol kekufuran. Akan mematahkan simbol-simbol kekufuran. Dan akan membunuh babi-babi yang selama ini ya, sebagian orang yang mengaku pengikutnya mengkonsumsi ya, babi tersebut. Nah, babi sebenarnya diharamkan. Seakan babi. Lemak saja dulu. Dilarang apalagi babi. Ya, bagi mereka. Ikhwani fillah rahimakumullah. Disebutkan oleh Al-Qayyim rahimahullah, faqad dallat as-sunnah as-sahihah 'ani an-nabi 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam 'ani an-nabi sallallahu 'alaihi wa 'ala alihi wa sallam 'ala nuzulihi 'ala al-manarah al-baydha syarqi Dimashq wa hukmuhu bi kitabillah وقبله اليهود والنصارى ووضع الجزية وإهلاك أهل الملل في زمانه. Dan telah menunjukkan dalil yang sahih dari sunnah Nabi alaihi salatu wasalam dari hadis Nabi alaihi salatu wasalam tentang turunnya Nabi Isa di atas menara putih di sebelah timur kota Damaskus, dan beliau akan berhukum dengan kitabullah, dan beliau akan membunuh orang-orang Yahudi dan Nasara, dan beliau akan meletakkan jizyah, tidak lagi menerima upeti, menghilangkan upeti, dan beliau akan menghancurkan ahlul milal, orang-orang yang mereka menganut agama-agama selain dari agama Nabi Isa itu Islam. Sebutkan pula Wan-Nasara tantadirul Masih Isa bin Maryam wala rayba fi nuzulihi walakin idza nazala kasara as-sadid wa qatala al-khinzir wa abada al-milal kullaha siwa milat al-Islam. Orang-orang Nasara mereka menunggu Al-Masih Isa bin Maryam dan tidak meragukan bahwa dia akan turun nanti. Akan tetapi beliau kalau nanti turun justru akan menghancurkan Salib dan akan membunuh babi dan akan membinasakan seluruh agama selain Islam. Ikhwati billah rahimahullah, ini diantara misi Nabi Isa alaihi assalatu wassalam turun ke muka bumi, dan ini sudah menjelang yaumul kiamah. Kita melihat bahwa kemakmuran hidup yang ada di zaman Nabi Isa pun sempat terusik dengan keluarnya dua bangsa yang besar, Ya'juj dan Ma'juj. Paling banyaknya manusia di dunia ini adalah mereka. Perbandingannya 1 lawan 1000. Mereka 1000, dari kita ini 1. Di mana keberadaan mereka? Mereka masih terkurung di suatu tempat. Yang nanti di saat saat mereka sudah tiba saatnya keluar dari kerangkeng mereka, mereka akan membinasakan penduduk bumi. Danau Tabariyah yang penuh dengan air nanti akan habis disedot oleh mereka. Mereka pun membuat pengerusakan di muka bumi. Nabi Isa dan pasukannya tersepit sedang naik di atas gunung. Seperti inilah dunia. Tadi sudah kita ceritakan kemakmuran hidup, ketenteraman, tiba-tiba setelah berapa tahun terusik dengan munculnya makhluk bernama Ya'juj dan Ma'juj, manusia mereka. Sedangkan di mana keberadaannya? Wallahu ta'ala alam. Ada mengatakan mereka di belakang tembok raksasa. Ya'juj dan Ma'juj sudah ada dari dulu. Dan nanti kalau sudah datang atau dekat datangnya yaumul kiamah, mereka akan keluar dan membuat pengerusakan di bumi dengan tepatnya. Saking banyaknya dan saking rakusnya, Danau Tabariyah sampai asap airnya. Semua di bumi ini dihancurkan. Nabi Isa dan pasukannya tersebut sampai naik di atas gunung. Itu gunung tua di Sina. Dalam keadaan terjepit, mereka kekurangan bahan makanan, kekurangan air. Sampai-sampai satu kepala sapi waktu itu lebih berharga daripada 100 dinar. 100 dinar itu, 1 dinar itu 4 gram seperapat. 100 dinar berarti berapa? Kilo berapa? Ya. Berapa kilo? Bisa 4 kilo ya kan? Ya. Luar biasa. Waktu itu mereka kekurangan bahan makanan. Seperti itulah hidup. Selama di dunia perubahan itu bisa terjadi. Kesenangan yang tidak akan pernah ada kekeruhan hanya di surga. Kenikmatan yang tidak akan pernah ada kesulitan hanyalah di surga. Selalu muda dan tidak akan pernah tua. Selalu senang dan tidak akan pernah menderita. Tidak ada permusuhan di surga. Mereka adalah satu hati. Tidak ada lagi kebencian. Karena Allah hilangkan sifat kebencian ya terhadap ahli jannah. Adapun di dunia ini, keadaan bisa berubah. Kondisi bisa berubah. Ya'juj dan Ma'juj, ini adalah dua bangsa besar. Ya nanti kata kedua, melakukan pengrusakan yang mengabumi, kemudian mereka senjatanya adalah panah. Panah dan busur. Setelah mereka merasa puas bisa menguasai bumi dan semua yang menghalangi dihantam semua. Ternyata Nabi Isa dan pasukannya berlindung di Gunung Tur, di atas gunung. Mereka tidak tahu. Mereka kemudian melontarkan panah ke langit. Mereka ingin membunuh Tuhan. Setelah mereka puas membinasakan bumi, mereka ingin membunuh Tuhan. Mereka melemparkan panah. Kemudian panah kembali dan keadaan Allah takdirkan berlumuran darah. Kata mereka, bumi kita kuasai, yang di langit pun sudah kita bunuh. Dalam keadaan seperti itu, Allah SWT mengirimkan kepada mereka sejenis binatang. Ya, sejenis binatang seperti ulat yang berada di hidung dan leher mereka sehingga mereka semuanya mati. Tahu barang mati semuanya. Kemudian Nabi Isa dan pasukannya pun turun ke muka bumi. Tidaklah mendapati satu kilan pun tempat di muka bumi ini sudah dipenuh dengan tangki mereka. Ya Aziz dan Ma'jud. Allah Maha Kuasa. Pasukan segede itu memenuhi bumi ini bisa mati semuanya dalam satu waktu. Nabi Isa dan pasukan kewalahan waktu itu. Terjepit sampai mereka lari di atas gunung. Kekurangan bahan makanan dan minuman. Namun semuanya akan berakhir. Ya. Dengan Ya'juj dan Ma'juj ini dibinasakan oleh Allah SWT. Sehingga bumi ini waktu itu penuh dengan tangki mereka. Bau dari tangki mereka luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirimkan kepada mereka burung-burung yang besarnya seperti leher unta yang membawa bangkai-bangkai mereka dan membuang di tempat di mana Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan sehingga bumi ini pun tersuci dari bangkai mereka. Dikatakan bahwa dari senjata mereka itu busur panah mereka, manusia bisa membuat kayu bakar selama 7 tahun. Saking banyaknya mereka. Dari busur-busur yang mereka pakai dari terbuat dari kayu, bisa menjadi bahan bakar sampai 7 tahun. Masyarakat muslimin rahmatullah. Turunnya Nabi Isa alaihi assalatu wassalam adalah salah satu tanda dari tanda kekuasaan Allah SWT. Kita percaya karena Nabi alaihi assalatu wassalam yang memberitakan, dan nanti Nabi Isa alaihi assalatu wassalam ingat bahwa beliau bukan membawa syariat yang baru namun mengikuti Nabi Muhammad alaihi assalatu wassalam, sehingga ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi alaihi assalatu wassalam, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Sehingga ketika nanti Nabi Isa turun, dia bukan membawa syariat. Beliau tadi mengikuti syariat Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Jika benar apa yang Nabi sabdakan, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi sepeninggalku. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sebenarnya terkait dengan masalah ini panjang lebar dan butuh adanya urutan, ya. Namun karena keterbatasan waktu dan kemampuan dan ilmu, hanya ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Ada kebaikan dan al-haq semata-mata datangnya dari Allah, ada khilafan dan kekurangan semata-mata dari pribadi saya. Wa astaghfirullahaladzim. Saya tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.